الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawil Kitab was-Sunnah. Dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang ahkam ad-diyat, hukum-hukum seputar pembayaran diyah. Telah kita jelaskan definisi ad-diyah dan dalil-dalil tentang disyariatkannya pembayaran diyat dari kitabullah, dari sunnah Nabi SAW, dan dari ijma' al-ulama. Lalu berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-mas'alatu thalitha, permasalahan yang ketiga, ala man tajibud diyatu, kepada siapa diwajibkan pembayaran diyat itu. Wa man yatahammaluha, dan siapakah yang akan menanggung pembayaran diyat, baik ketika seseorang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja atau mirip kesengajaan, atau pembunuhan yang disebabkan karena kekeliruan tanpa ada unsur kesengajaan atau adanya mirip kesengajaan. Masing-masing ada hukum tersendiri. Apabila wajib baginya melakukan pembayaran diyat, siapakah yang wajib membayar? Siapakah yang harus menanggung beban pembayaran diyat tersebut? Kata beliau, man atlafa insanan aw juz'an minhu, barang siapa yang menghilangkan jiwa seseorang, menyebabkan kematian, atau menghilangkan salah satu bagian dari anggota tubuh manusia, melumpuhkannya, menyebabkan tidak berfungsi, atau menyebabkan terputusnya bagian tubuhnya, tangan, kaki, atau yang lain. La yakhlu min ahadi amrayn, maka tidak terlepas dari dua perkara. Yang pertama, in kanatil jinayatu allati fasadat bisababiha an-nafsu 'andan mahdhan, bahwa tindakan kejahatan yang menyebabkan hilangnya jiwa itu dilakukan dengan sengaja, murni merupakan tindakan kesengajaan. Telah kita terangkan sebelumnya bahwa melakukan pembunuhan dengan sengaja ini hukumnya sangat berat sekali, di mana disyariatkan untuk diterapkan hukum qisas kepada si pembunuh. Namun apabila kerabat si pembunuh, kerabat dari yang terbunuh ini memaafkan, maka beralih kepada kewajiban melakukan pembayaran diyat. Maka hilangnya jiwa seseorang disebabkan karena tindakan kejahatan yang dilakukan karena sengaja. Wajabatid diyatu kulluha fi malil qatil, maka wajib untuk membayar diyat seluruhnya berasal dari harta si pembunuh, karena dia melakukannya dengan sengaja, maka dialah yang menanggung akibatnya dalam hal pembayaran diyat. Seluruhnya harus dari hartanya. In hasala al-'afwu wa saqata al-qisas. Apabila terjadi al-'afwu, di mana pihak kerabat yang terbunuh memaafkan yang menyebabkan gugurnya hukum qisas. Gugurnya hukum qisas beralih kepada kewajiban membayar diyah. Dan harta yang dikeluarkan dari pembayaran diyah itu murni dari harta si pembunuh tanpa bantuan yang lain, murni dari dia. Fa inna badala al-mutlaf yajibu ala mutlifi, karena pengganti dari jiwa yang telah dibinasakan karena dia melakukannya dengan sengaja, maka wajib harta itu dikeluarkan dari al-mutlif yang menyebabkan kebinasaan seseorang, yang menyebabkan hilangnya jiwa seseorang. Dialah yang wajib untuk membayar diyat murni dari hartanya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taziru waziratun wizra ukhra. Maka seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Ini murni perbuatan dosa dari si pembunuh, sehingga karib kerabatnya tidak dilibatkan dalam hal ini. Dia melakukan dengan sengaja. Dan seorang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, jinayatun azimah, tindakan kejahatan yang sangat besar sekali. Hukumnya di akhirah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya jahannam. Dia tinggal dalam waktu yang sangat lama sekali di dalamnya. Allah marah kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah menyiapkan baginya azab yang pedih. Menunjukkan hukum yang sangat berlipat-lipat siksaan yang diberikan kepadanya. Maka demikian pula dalam hukum dunia, dia melakukan dengan sengaja, maka tidak bisa pembayaran diyat itu ditimpakan kepada kerabat yang lain. Ini yang pertama, melakukan pembunuhan dengan sengaja, maka dia wajib membayar diyat seluruhnya dari harta si pembunuh. Wa amma idza kanatil jinayatu khata'an aw shibha 'amdin. Adapun jika tindakan kejahatan yang dilakukan karena keliru atau menyerupai kesengajaan, telah kita terangkan sebelumnya perbedaan antara kekeliruan dengan mirip kesengajaan. Mirip kesengajaan ada unsur kejahatan di dalamnya, ada unsur aniaya, sengaja melakukan. Namun dia tidak menyangka bahwa tindakan tersebut menyebabkan kebinasaan. Misalnya dia memukul dengan tongkat. Tongkat biasanya tidak membunuh, tapi justru menyebabkan kematian. Maka di sini syibhul 'amd. Fa inna diyata takunu 'ala 'aqilatil qatil. Maka pembayaran diyat itu dibebankan kepada 'aqilatul qatil. Aqilahnya si pembunuh. Telah kita terangkan sebelumnya bahwa yang dimaksud al-aqilah yaitu al-asabah. Al-asabah, kerabat-kerabat si pembunuhnya dari jalur ayah. Dari jalur ayahnya, dari kalangan al-asabah yang mendapatkan warisan tanpa kadar tertentu. Maka mereka lah yang akan menanggung pembayaran diyat dari saudara-saudaranya, dari paman-pamannya, dan yang semisalnya, dari kerabatnya. Mereka yang disebut al-aqilah, mereka yang menanggung. Memang betul ini adalah tindakan yang dilakukan oleh si pembunuh. Tapi yang membedakan dengan poin yang pertama, bahwa dia melakukan hal itu tanpa sengaja. kalau menyerupai kesengajaan, memang ada unsur tindakan kejahatan. Tapi dia tidak memaksudkan untuk membunuh seorang. Dia tidak memaksudkan untuk membunuh. Demikian pula al-khata, kekeliruan. Asalnya dia melakukan satu perbuatan yang hukum asalnya mubah. Namun, dia tidak menyangka menyebabkan kematian. Sehingga tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan pembunuhan. Sehingga dalam hal ini, yang menanggung beban dari pihak keluarga untuk membayar dia. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, qadha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi janin imra'atin min bani Lahyan saqata mayyitan bi ghurratin. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan terhadap janin seorang wanita dari Bani Lahyan yang gugur, belum sempurna keguguran, disebabkan karena dia dianiaya oleh seorang wanita yang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan hukum akibat dari meninggalnya janin wanita tersebut bi ghurratin. Maka wajib bagi si penganiaya untuk membayar ghurrah abdin au amatin. Ghurrah yaitu memberikan kepadanya satu budak, satu hamba sahaya, apakah laki-laki, budak laki-laki, atau budak wanita. Yang dimaksud ghurrah yaitu budak, hamba sahaya, baik laki-laki atau wanita. Sebagian para fuqaha menyebutkan bahwa yang disebut ghurrah yaitu budak yang berkulit putih. Budak yang berkulit putih, bukan yang berkulit hitam, karena secara umum dalam sistem perbudakan, dari sisi nilai, budak yang berkulit putih itu lebih mahal daripada budak yang berkulit hitam. Maka disebutkan bighurrah, bighurrati abdin au amatin. Maka dia harus menanggung pembayaran, yaitu dengan memberikan kepadanya satu orang hamba sahaya yang berkulit putih, laki-laki atau wanita. Thumma innal mar'ah allati qada 'alayha bil ghurrati tuwfiyat. Kemudian wanita yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan kepadanya pembayaran budak tersebut meninggal. Maksudnya ibu dari janin ini meninggal setelahnya. Bukan yang dimaksud si pembunuh, bukan. Tapi wanita yang tadi keguguran. Awalnya anaknya yang mati. Anaknya mati. Maka wajib bagi wanita yang menganiayanya untuk membayarnya dengan ghurrah. Seorang budak laki-laki atau budak wanita yang berkulit putih. Tidak lama setelah itu, ibunya yang mati. Ya, ini wanita yang dianiaya tersebut mati. Faqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna mirathaha li zawjiha wa baniha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwa warisan untuk warisan yang dimiliki oleh wanita ini itu diwariskan kepada suaminya dan anak-anaknya. Kepada suaminya dan kepada anak-anaknya. Suami seperempat karena memiliki keturunan. Wa annal aqla ala asabatiha, dan bahwa dia al-aql, pembayaran dia itu dibebankan kepada asabatiha. Maksudnya asabatiha, asabatil janiyah, dibebankan kepada kerabat si pembunuh yang melakukan pembunuhan tersebut dengan tidak sengaja. Tidak sengaja atau menyerupai kesengajaan. Dibebankan kepada asabah, yaitu kerabat dari pihak al-asabah, wanita yang melakukan aniaya tersebut. Dari saudara-saudara lelakinya, dari pamannya, paman dari ayah, dan yang lainnya. Wa innama wajabat 'ala al-aqilah li'anna jinayat al-khata' katsirah wal jani fiha ma'dzur. Lalu kata beliau, mengapa dalam pembunuhan yang dilakukan tanpa sengaja atau menyerupai kesengajaan itu dibebankan kepada keluarga al-asaba dari pihak yang melakukan tindakan kejahatan tersebut yang membunuh tanpa sengaja? Li'anna jinayatil khata' katsirah, karena tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan dengan kekeliruan itu banyak. Kadang-kadang seorang ingin melakukan sesuatu perbuatan yang asal hukumnya mubah, dia tidak ingin melakukan kejahatan, apalagi untuk membunuh seorang. Tapi subhanallah, terjadi sesuatu yang dia tidak inginkan. Jadi keliru. Wal jani fiha ma'dzur, sedangkan orang yang melakukan tindakan kejahatan karena kekeliruan, dia diberi uzur dalam hal ini. Dia diberi uzur karena dia tidak melakukan hal tersebut karena kesengajaan. Fawajabat muwasatuhu, karena dia melakukan itu berdasarkan kekeliruan tanpa sengaja, maka wajib untuk membantunya. Wajib untuk menolongnya. Wattakhfifu anhu bi khilafil muta'ammid, dan wajib untuk meringankannya, meringankan bebannya. Berbeda halnya dengan orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja. Dia memang melakukan hal itu, ada unsur kesengajaan, sehingga benar-benar dia terjatuh dalam perbuatan dosa yang besar. Wa li'anna al-muta'ammida yadfa'u diyata fida'an 'an nafsihi. Sebab orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, dia melakukan pembayaran diyat untuk membebaskan dirinya, menebus dirinya. Karena asalnya dia harus dikisos. Harus pula dihilangkan nyawanya karena dia melakukan dengan sengaja. Ketika digugurkan dan dimaafkan oleh kerabat yang terbunuh, maka pembayaran diyat itu adalah pengganti untuk penebusan dirinya. Maka dia yang bertanggung jawab. Bukan kerabatnya, bukan keluarganya. Li'annahu yajibu alaihi al-qisas. Karena memang asal hukumnya diwajibkan kepadanya untuk dihukum qisas. Dia pun dibunuh. Fa'in ufiya anhu tahammalad diyah. Sehingga ketika dia dimaafkan, maka dia diberi beban untuk melakukan pembayaran dia. Murni dari harta si pembunuh tersebut. Karena dia melakukannya dengan sengaja. Maka dari sini kita mengetahui bahwa ada perbedaan hukum dalam hal siapakah yang dibebani untuk membayar dia. Antara seorang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja dengan seorang yang melakukannya tanpa sengaja. Yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, maka pembayaran dia murni yang menanggungnya dari hartanya. Adapun yang melakukannya tanpa sengaja, tidak ada unsur kesengajaan, maka wajib bagi kerabatnya untuk memberi bantuan dan meringankan bebannya. Ini ma'asyara alaikum warahmatullah yang kita bahas. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wanan alhamdulillah rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.